السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita bahas satu tema tentang wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki karakteristik pertengahan. Yang dimaksud dengan pertengahan adalah mereka tidak bersikap ekstrim atau gulu atau berlebih-lebihan, tetapi di waktu yang sama mereka pun tidak bersifat menyepelekan. Ya, mereka tidak menyepelekan permasalahan-permasalahan yang penting. Ya, tanpa ada tafrid wala ifrat. Tidak berlebihan dan tidak juga menyepelekan. Sudah kita bahas dua poin. Poin yang pertama adalah sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah di dalam babul ibadat. Tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang sufi misalnya. Tidak juga menyepelekan seperti orang-orang yang menyimpang dari golongan Nusairiyah atau Druz dan golongan-golongan yang menyimpang yang lainnya. Begitupun kita sudah bahas di dalam bab asma was sifat. Kita tidak berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi di waktu yang sama kita pun tidak berlebih-lebihan, ya, tidak menyepelekan masalah asma wa sifat sehingga kita membatalkan atau tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bidakwa at-tanzih dengan alasan kita ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk. Jadi ahlu sunnah pertengahan, tidak seperti musyabbihah yang mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Nah, ini ucapan orang-orang yang sesat. Tetapi tidak juga seperti mu'attilah yang menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti golongan Jahmiyah pengikut Jaham bin Safwan atau golongan Mu'tazilah pengikut Wasil Ibni Atha Abu Ali Al-Jubai yang mengatakan bahwa mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menafikan semua sifat karena mereka mengatakan kami ya ingin mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Ahlu sunnah pertengahan. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, baik itu berupa nama ataupun sifat, nusbituha, maka kita pun menetapkannya. Dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita pun menetapkannya. Apa-apa yang dinafikan oleh Allah kemudian dinafikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Allah Subhanahu wa taala, kita pun menafikannya. min ghairi takyifin, dan kita tidak bertanya bagaimana, wala tamthilin, dan kita tidak memisalkan Allah Subhanahu wa taala, wala tashbihin, dan kita pun tidak mentashbih Allah dengan makhluk, wala ta'wil, dan kita pun tidak mengubahnya, wala ta'til, kita pun tidak menolaknya, wala tahrif, kita pun tidak mengubah-ubahnya. Imraruha kama ja'a, kita meyakininya sebagaimana datangnya. Ya, kita tidak mengubah-ubahnya karena ini perkara gaib. Ya, bukan nas Al-Qur'an dan sunnah yang mengikuti akal. Bukan nas Al-Qur'an dan sunnah yang dihukumi oleh akal, tapi akal dihukumi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mutlak. Ya, hadis-hadis yang sahihah adalah wahyu, sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini sudah kita bahas. Ya, wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah fi babil ibadat wa fi bab al asma was sifat. Sifat pertengahan yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ibadah dan di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita ingin mengangkat atau membacakan satu tema yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, al-aslu thalis, pokok yang ketiga, babul qada'i wal qadar. Sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab al-qada' wal qadar. Bab ibadah sudah, bab asma wa sifat sudah, maka hari ini kita bahas sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah fi babi al-qada'i wal qadar. Dalam bab qada' dan qadar. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata bahwa ahlu sunnah pertengahan di dalam pembahasan al-qada' wal qadar. Bainal qadariyah wal jabariyah. Antara kelompok yang namanya qadariyah dan jabariyah. Pertengahan. Ya, tidak gulu, tidak juga apa namanya tafrid. Ya, tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga menyepelekan. Nah, ini karakteristik ahlu sunnah wal jamaah. Coba kita lihat penjelasan muallif rahimahullahu ta'ala tentang siapa sebenarnya qadariyah. Tadi kan ahlu sunnah pertengahan antara qadariyah dengan jabariyah. Sekarang siapa sih qadariyah? Mari kita lihat. Fal qadariyatu, adapun kelompok qadariyah, merekalah orang-orang yang menafikan qadar. Jadi mereka adalah kelompok yang menafikan qadar, tidak mau menetapkan adanya takdir. Faqalu, mereka berkata, inna af'alal ibad, sesungguhnya perbuatan manusia, wa ta'atihim wa ma'asihim, begitupun ketaatan-ketaatan mereka, maksiat-maksiat yang mereka lakukan, lam tadkhul tahta qada'illahi wa qadarihi, tidak masuk ya di bawah qada', ketetapan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, perbuatan manusia, baik yang sifatnya mubah atau yang sifatnya ta'ah atau yang sifatnya maksiat, itu semua tidak berada di bawah ketentuan, ya, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia yang melakukannya sendiri dengan bebas, tidak ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan takdir atau dengan qada. Nah, ini qadariyah, ya. Ini pemikiran qadariyah. Fallahu taala ala za'mihim lam yakhluq af'alal ibad. Menurut mereka, ya, orang-orang qadariyah, ya, menurut keyakinan mereka yang menyimpang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan manusia. Artinya manusia benar-benar tersendiri di dalam melakukan semua yang mereka kerjakan. Wala syaa'aha minhum, dan Allah tidak menghendaki sama sekali perbuatan-perbuatan makhluk. Allah berikan mereka kebebasan. Tidak Allah atur, tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang namanya ketentuan yang terdahulu. Nah, ini pemikiran orang-orang Qadariyah. Balil ibadu mustaqilluna bi af'alihim. Menurut keyakinan mereka yang menyimpang, bahwasanya setiap manusia mustaqilun masing-masing bi af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Fal 'abdu 'ala za'mihim huwa al-khaliqu li fi'lihi. Manusia menurut keyakinan menyimpang orang-orang Qadariyah adalah al-khaliqu li fi'lihi. Dialah yang menciptakan perbuatan. Jadi makhluklah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan, aturan, ketetapan, takdir, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia merdeka. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal murid lahu iradatan mustaqillah. Dan mereka mengatakan bahwa yang menginginkan satu perbuatan ya manusia. Dan mereka memiliki iradah mustaqillah, keinginan yang tersendiri, ya tidak terikat oleh apapun. Ini Qadariyah. Fa'athbatu khaliqan ma'allahi subhanah. Dengan keyakinan ini, kata beliau, mereka telah menetapkan ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan, kenapa Anda mengatakan hal seperti ini? Mereka menjawab, karena semua ketentuan Allah pasti baik. Sedangkan apa yang dilakukan manusia kadang baik, kadang jelek. Kalau kita katakan apa yang ditentukan, yang dilakukan manusia adalah takdir dari Allah, maka kita katakan Allah menetapkan sesuatu yang jelek. Terdengar logis. Ya, terdengar logis. Lalu bagaimana? Ya sudah, manusia berkehendak sendiri. Oh, berarti kalau kehendak Allah hanya yang baik-baik saja. Iya, Allah itu hanya menghendaki yang baik. Berarti Allah yang maha tinggi menghendaki yang baik atas manusia. Tetapi wahai orang-orang Qadariyah, pada kenyataannya manusia banyak yang maksiat. Itu yang maksiat itu terjadi atas kehendak siapa? Ya atas kehendak hamba lah. Atas kehendak manusia. Oh, tidak ada urusan dengan takdir. Ya tidak ada. Ini Qadariyah. Kalau Allah inginnya apa manusia? Ya Allah inginnya manusia itu beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Tetapi manusia, oh, manusia inginnya maksiat. Oh, berarti Anda wahai Qadariyah mengatakan bahwa keinginan Allah tidak sesuai dengan keinginan makhluk. Keinginan Allah tidak sesuai dengan keinginan makhluk. Allah berkehendak agar manusia semua baik. Sedangkan makhluk, dialah yang berkehendak, dia jadi orang yang maksiat. Tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Dan akhirnya manusia pun maksiat. Iya. Oh, berarti ketentuan Allah telah kalah oleh ketentuan makhluk, begitu. Artinya kalau makhluk punya ketentuan yang merdeka dan mereka bebas melakukan apapun, ya, tidak ada kaitannya sangkut pautnya dengan takdir atau qada, ya, maka mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan Allah pun menginginkan agar mereka menjadi baik, tapi mereka tidak baik. Berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk, wahai Qadariyah, begitu. Anda ini sesat. Bagaimana Anda katakan bahwa ketentuan makhluk mengalahkan ketentuan Khaliq, yaitu sang pencipta? Ini kalau kita lebih dalami lagi, sebenarnya doktrinnya terasa indah. Oh iya, apalagi zaman sekarang kan liberalisme, ya apa namanya, liberalisme, sekularisme. Mungkin ini cocok, akidah Qadariyah cocok bagi mereka. Tapi kalau kita tidak, Ahlus Sunnah tidak seperti ini akidah kita. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Wa hadza isyraqun fir rububiyah. Tentunya ini adalah syirik dalam rububiyah. Rububiyah itu kan meyakini Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah itu sang pencipta, sang yang maha merajai, dan dia yang maha mengatur. Kata beliau, ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Ya. Fafihim syabahun minal majus. Dan orang-orang Qadariyah ini ada kemiripan dengan orang-orang Majusi, para penyembah api. Alladzina qalu bi anna lil kauni khaliqain. Yang mana orang-orang Majusi mengatakan bahwa di alam semesta ini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan yaitu cahaya, ada pencipta kejahatan, keburukan yaitu kegelapan. Ini Majusi. Nah, orang-orang Qadariyah ini mirip orang-orang Majus. Karena mereka mengatakan, orang-orang Qadariyah mengatakan yang baik-baik itu Allah yang menentukan. Yang buruk itu makhluk. Ya. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Sama dengan keyakinan orang-orang Majus. Pencipta kebaikan adalah cahaya. Pencipta keburukan adalah kegelapan. Ini keyakinan orang-orang Majusi. Oleh karenanya ini keyakinan yang menyimpang. Ini Qadariyah. Ya, Qadariyah. Sisi yang pertama, Qadariyah. Mereka menyepelekan, bahkan mereka menolak adanya qada dan qadar. Sekarang kita melihat sisi yang lain yang ekstrim. Ekstrim dalam menetapkan. Yaitu kelompok yang biasa kita sebut Al-Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah. Coba kita lihat pemikiran mereka. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, orang-orang Jabariyah, mereka berlebih-lebihan di dalam isbat al-qadar, di dalam menetapkan permasalahan qadar. Faqalu, mereka berkata, innal abda majburun ala fi'lihi. Sesungguhnya manusia itu dipaksa melakukan perbuatannya. Manusia itu dipaksa, ya, tidak memiliki pilihan, ya, majbur, terpaksa dan dipaksa untuk melakukan semua perbuatan. Fahuwa, manusia menurut mereka, karishati fil hawa, seperti bulu yang terbawa oleh angin. Ada bulu misalnya, kapas yang terbawa oleh angin. Apakah kapas memiliki kehendak? Tidak memiliki. Tetapi dia mengikuti arah angin. Menurut Jabariyah manusia seperti itu. Atau seperti wayang. Wayang itu kalau tidak ada dalang dia tidak bisa bergerak. Wayang itu tidak memiliki pilihan. Ini Jabariyah. Ini keyakinan apa Jabariyah. La fi'la lahu wa la qudrata wa la masyi'ah. Sesungguhnya bulu yang diterbangkan oleh angin itu tidak memiliki perbuatan, tidak memiliki kekuatan, dan tidak juga memiliki keinginan. Ya sudah, mengalir saja begitu. Itu manusia dalam pandangan orang-orang Jabariyah. Fahadallahu ahlas sunnati wal jama'ah lil qawlil haqq. Maka Allah berikan petunjuk kepada ahlus sunnah wal jama'ah untuk mengatakan yang benar. Wal wasat fi hadzal bab, dan Allah jadikan mereka kelompok pertengahan di dalam bab ini. Fa asbatu annal ibada fa'ilun haqiqah, mereka menetapkan bahwasanya manusia mengerjakan segala perbuatannya secara hakikat. Ya memang yang mengerjakan manusia. Saya datang ke studio Niaga TV, ya memang perbuatan saya. Kata ahlus sunnah, perbuatan saya. Pemirsa menonton TV, menyalakan channel, ya itu perbuatan pemirsa. Kata ahlus sunnah begitu. Wa anna af'alahum tunsabu ilaihim ala jihatil haqiqah. Dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dinisbatkan kepada mereka, perbuatan saya dinisbatkan kepada saya ala haqiqah. Dalam pengertian yang sebenarnya. Wa anna fi'lul ibad. Dan mereka pun meyakini bahwasanya perbuatan manusia waqi'un, terjadi, bitaqdirillah, berdasarkan takdir, wa masyiatihi, dan kehendak, wa khalqihi, dan penciptaan. Masya Allah. Jadi siapa yang melakukan siaran di pagi hari ini, ya saya. Saya sadar, saya tidak mimpi pagi hari ini datang ke studio. Saya dalam kondisi sadar, tidak ada yang memaksa saya datang ke sini. Memang keinginan saya. Artinya perbuatan duduk di atas kursi ini dinisbatkan kepada saya. Tetapi di waktu yang sama, saya yakin bahwa apa yang hari ini terjadi, kita bertemu di media ini, tidak terjadi kecuali dengan takdir, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan ini terjadi. Karena kalaupun saya punya keinginan berangkat ke studio, tetapi Allah memiliki keinginan yang lain, tidak akan terjadi keinginan yang saya inginkan. Allah berkehendak kendaraan saya misalnya banyak kurang angin, sehingga saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Atau saya sampai di sini misalnya listriknya padam misalnya, atau koneksi internetnya tidak ada. Saya memiliki kehendak, tetapi kehendak yang saya miliki tidak akan menjadi satu peristiwa kecuali jika Allah menghendaki, jika Allah menakdirkan, jika Allah menentukan dan menciptakan perbuatan tersebut. Wasat, ya. Ahlus sunnah wasatun, ahlus sunnah pertengahan. Tidak seperti qadariyah yang menafikan takdir, tidak seperti jabariyah yang berlebih-lebihan di dalam isbat al-qada wal qadar, dalam menetapkan permasalahan qada dan qadar. Coba kita lihat lagi. Fallahu ta'ala khaliqal ibad wa fallahu ta'ala khaliqul ibad wa khaliqu af'alihim. Maka Allah itu adalah pencipta manusia dan dia pencipta perbuatan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kama anna lil 'abdi, sebagaimana kita meyakini bahwasanya manusia masyiatun memiliki kehendak, memiliki keinginan, tahta masyiatillah, yang mana keinginan manusia tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memiliki keinginan, saya memiliki rencana yang akan saya kerjakan nanti sore. Bisa enggak menjadi kenyataan? Bisa, kalau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ternyata nanti sore Allah tidak berkehendak saya melakukan apa yang saya inginkan, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Karena dia al-mudabbir, dia yang maha mengatur, dia al-khaliq yang maha mencipta. Sederhana, ya. Oleh karenanya kan kita ditanya, assalamualaikum akhi, nanti sore jadi acara kita. Insyaallah, ya. Insyaallah, artinya insyaallah kalau Allah berkehendak. Kalau saya sih sudah ada keinginan, tapi kan masalah jadi atau tidak nanti sore insyaallah kalau Allah berkehendak. Ini ahlu sunnah gampang kalau memahami apa permasalahan takdir. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Takwir ayat yang ke-29. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan kalian manusia ya tidak memiliki keinginan kecuali apabila Allah menginginkannya, Allah menghendakinya. Artinya kehendak saya dan kehendak kita semua, kita punya kehendak, terikat oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi tidak terjadi, yang menggariskan, yang menentukan Allah. Tapi kita diberikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, kafir. Tapi sudah jelas konsekuensinya. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Cari apa-apa yang Allah janjikan berupa kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya Allah memerintahkan kita. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, bersebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah, ya kalian berusaha mencari sendiri ya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala berupa rizki. Wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia diberikan masyiah, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kehendak manusia tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menentukan takdir dengan ilmu dan hikmah yang sempurna. Ilmunya sempurna, hikmahnya juga sempurna. Wa ma'a dzalik, ya, walaupun begitu, ya, bahwasanya kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Wa ma'a dzalik faqad amara Allahu al-ibada bi ta'atihi, Allah telah memerintahkan para hamba untuk mentaatinya. Kehendak kita terikat dengan kehendak Allah. Tetapi walaupun begitu, Allah telah memerintahkan kita mentaatinya. Wa ta'ati rusulihi, dan kita pun diperintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang mereka dari maksiat. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berusaha melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Kalau saya diperintah dan dilarang, berarti saya punya kehendak. Kehendak untuk menjalankan perintah atau meninggalkannya. Kehendak untuk meninggalkan larangan atau sebaliknya saya mengerjakannya. Ini ahlussunnah. Sederhana dalam masalah takdir. Wala yarda 'anil fasikin, dan Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik. Wa qad aqama Allahul hujjata 'alal 'ibadi bi irsalir rusuli wa inzalil kutub, dan Allah telah menegakkan hujjah atas manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Jadi saya telah tegak atas saya hujjah. Hujjah mana yang baik, mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah misalnya, mana ta'ah, mana maksiat, sudah tegak atas saya. Bagaimana kok sudah tegak? Ya sudah, Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan, hadis-hadis masih terjaga sampai sekarang. Sudah tegak jelas di hadapan saya mana yang hak, mana yang batil. Tinggal saya mau ngambil yang mana. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Ya, tinggal kita mau milih yang mana, mau lewat mana. Orang taat dia sadar bahwa dia taat dan dia tidak dipaksa. Orang maksiat pun dia sadar bahwa dia lagi maksiat dan tidak ada yang paksa. Nah, ini takdir menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Faman ata'a ata'an wa faman ata'a, barang siapa yang taat, ata'a bayyinatun wa ikhtiyar, ya, mereka taat di atas penjelasan dan juga dengan pilihan, mereka memilih untuk taat. Fayastahiqqu thawaba alhasan, mereka berhak mendapatkan balasan yang baik. Wa man asa, tetapi barang siapa yang maksiat, asa an bayyinatin, mereka bermaksiat di atas penjelasan. Artinya mereka sudah tahu itu maksiat. Tidak samar bagi mereka. Wakhtiarin, dan mereka bisa memilih antara maksiat atau tidak maksiat. Artinya manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqqul iqab, dan mereka pun berhak mendapatkan hukuman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِدِ, dan sekali-kali Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, sekali-kali Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Baik, ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya, silakan mas. Ya, silakan.

baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Membuka kebersamaan kita di sesi yang kedua ini ada Ibu Ita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Iya Ibu. Apakah bacaan sholawat itu bisa mengobati penyakit dan menolak bala Ustaz? Baik. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan Ibu. Begini Ustaz. Allah mengatakan di sepertiga malam terakhir dia turun ke langit bumi. Katanya siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang meminta diberi. Apakah itu permintaan dikabulkan sesaat atau butuh waktu, Ustaz? Baik. Udah ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ita di Medan, apakah solawat bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita kesembuhan, memberikan untuk kita keselamatan dan kesehatan? Wallahu a'lam bishawab, bersolawat adalah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam, sebagaimana di dalam syariat kita diperintahkan kita mengerjakan solat, diperintahkan kita mengerjakan puasa, diperintahkan kita zakat haji. Salah satu perintah yang ada di dalam ajaran agama kita adalah memperbanyak salawat. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah. Artinya saat saya memperbanyak solawat, ya, maka saya sedang melakukan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah dan komitmen di dalam melaksanakan perintah Allah itu adalah alamat ketakwaan. Dan ketakwaan adalah sebab Allah memberikan kita jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Takwa adalah sebab diberikannya kita rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah sebab semua permasalahan kita dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan urusannya mudah. Oleh karenanya, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita berdoa, kita pengen sehat, kita berdoa kepada Allah. Bagaimana tata cara kita berdoa? Dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Kita memuji Allah. Selesai kita memuji Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru kita meminta. Bahkan dalam hadis dikatakan doa tidak dikabulkan sebelum seorang bersalawat. Salat tidak diterima kecuali bersolawat di akhir, di tasyahud akhir. Wajib. Artinya, perbanyak bersolawat. InsyaAllah, Allah berikan banyak kelapangan untuk kita. Allah berikan banyak keberkahan dan kebaikan untuk kita dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya, dengan memilih ya, jangan kadang sebagian kita tidak bisa membedakan mana solawat dan mana syair-syair ya, kan banyak syair-syair dan syair-syair itu kadang ada yang sifatnya boleh-boleh saja selama tidak gulu berlebih-lebihan dan ada syair-syair itu yang berlebih-lebihan. Nah ini yang berlebih-lebihan hendaknya kita hati-hati, jangan sampai kita mendendangkan atau kita membacakan sesuatu yang ternyata bukan mendatangkan ridho, malah mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, masalah Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, Ahlus Sunnah meyakini bahwa turun ya turun, Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama dengan turunnya makhluk? La, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan makhluknya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana Allah turun. An-nuzulu ma'lum. Turun itu dalam bahasa Arab dimaklumi artinya. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah turun tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman kepadanya adalah sesuatu yang wajib. Oleh karenanya ahlu sunnah meyakini ya sifat-sifat Allah ditetapkan. Tapi tanpa mentakwil, tanpa mentakib, menanyakan bagaimana, mentaktil, menolak, dan lain sebagainya. Apakah dikabulkan artinya langsung dikabulkan? Tentunya para ulama menjelaskan dikabulkan itu dikembalikan kepada kudrah dan iradah Allah. Dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah hendak mengabulkannya besok pagi, Allah maha kuasa. Tetapi kalaupun Allah mengabulkannya di waktu yang akan datang, sesungguhnya Allah maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan terkadang doa kita dikabulkan sebagian. Karena Allah tahu mana yang paling bagus untuk kita. Atau terkadang Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita meminta agar kita bisa kuliah di tempat fulan, Allah tidak kabulkan. Tetapi bukan doanya yang tidak dikabulkan. Permintaan kuliah di tempat itu tidak dikabulkan. Tetapi Allah berikan sesuatu yang lain yang terbaik untuk kita. Atau terkadang Allah hendak menguji kita, menguji kesabaran kita, ya. Kita berdoa sembuh, banyak orang yang berdoa sembuh, akhirnya dia meninggal, sakit dia meninggal. Karena kenapa? Karena Allah hendak memberikan, karena Allah memiliki hikmah dengan sakit itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nanti di akhirat mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan, saking banyaknya. Jelas, ma'asyiral muslimin, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari Solok. Solok itu Sumatera Barat. Ada pengemis laki-laki bercincin emas satu kali seminggu yang meminta, berdosakah kalau saya tidak memberinya? Allah alam bissawab ya. Saya khawatir malah dosa kalau memberi. Khawatir ya. Kalau memang kita sudah tahu bahwa dia adalah orang yang mampu dan dia adalah orang yang berdosa karena menjadikan meminta-minta sebagai profesi, ya jangan dikasih. Ya kalau kita tahu bahwa dia orang yang berkecukupan, tetapi dia keasikan meminta-minta karena tidak capek, cukup menjulurkan tangan dikasih uang oleh orang. Kita tahu bahwa dia mampu bekerja. Kita tahu bahwa dia mampu memiliki kecukupan harta. Tetapi dia menjadikan meminta-minta sebagai profesi, maka haram bagi kita melakukan dosa. Ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kalau kita tahu bahwa dia sebenarnya orang yang mampu, orang yang sehat, tetapi nyaman dengan meminta-minta. Padahal dalam Islam meminta-minta adalah sesuatu yang haram. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Allah alam bissawab. Ustaz, apakah ada pembagian takdir mu'allak dan takdir mubrom, dan apa perbedaan antara keduanya? Allah alam bissawab, takdir ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Ya, yang sudah terjadi ya, ini sudah terjadi. Saya sudah terjadi. Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah takdirkan bahwa hari Rabu, hari Kamis, jam 7 sampai jam 8 kita bertemu. Ini sudah terjadi. Ya. Tetapi ada takdir-takdir yang belum terjadi. Takdir apa? Takdir manusia sampai hari kiamat. Karena dalam hadis dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadira khala'iq. Allah menciptakan takdir makhluk. Ya qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ada takdirnya. Ya itu sudah ada takdirnya. Apakah semua takdir sudah terjadi? Ya belum. Takdir saya semuanya belum terjadi. Ya, karena saya masih hidup misalnya ya. Kalau nanti saya sudah mati, berarti takdir saya di dunia sudah habis kan begitu. Tinggal melanjutkan perjalanan selanjutnya ke akhirat. Takdirnya lain lagi, ketentuannya lain lagi. Artinya ya selama kita masih di dunia ya kita terus melewati takdir kita. Tetapi ingat kita pun diberikan pilihan. Karena kita telah diberikan akal, diberikan hati, diutus kepada kita Nabi dan Rasul, diturunkan kepada kita kitab-kitab. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita terhadap video-video di YouTube tentang seorang pendeta yang menyamar menjadi ustaz untuk memurtadkan umat Islam dari Fadil di Pandan Tapteng, Sumatera Utara? Ya tentunya kalau memang terjadi seperti itu, ya kita harus berkoordinasi dengan kaum muslimin, para ulama, para tokoh masyarakat untuk bisa melakukan tindakan. Untuk bisa melakukan apa? Tindakan. Baik tindakan yang sifatnya secara komunitas ya, MUI atau komunitas di masjid, kita harus mencegah terjadinya pemurtadan di sekitar lingkungan kita, atau yang sifatnya misalnya hukum ya, aturan, kalau memang ada aturannya di kepolisian misalnya ya. Artinya ya kita harus memiliki tindakan yang tegas di dalam hal ini. Ya, dan tentunya kita pun harus, ini yang harusnya kita ambil pelajaran, bahwa orang-orang kafir ya, mereka semangat untuk mengajak umat Islam yang awam masuk ke dalam agama mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, siapa yang sudah kita ajak? Berapa yang sudah kita bawa? Apa yang sudah kita sampaikan? Ini selalu harus kita evaluasi. Karena sebenarnya mereka itu memanfaatkan kekosongan. Jadi karena tidak ada yang mengajak umat Islam, tidak ada yang mengajak sesama umat Islam, maka mereka isi kekosongan itu oleh mereka. Dan ini berbahaya, dan ini banyak sekali. Tersebar video-video ada sekelompok apa keluarga masih berkerudung ya, dimasukkan ke sungai lalu diistilahkan diapakan itu dimurtadkan, dipindahkan agamanya. Itu viral. Dan ini justru kita yang disalahkan, kita semua umat Islam. Kemana kita selama ini? Apakah kita terlalu sibuk dengan aktivitas dunia kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dan lain sebagainya, sehingga kita kurang peduli dengan keluarga kita, saudara kita, umat Islam. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan ya, untuk istiqomah berdakwah, ya, mengajak umat Islam untuk komitmen di atas agama Islam. Allah alam bissawab. Apakah perbuatan jelek seperti zina dan maksiat itu juga takdir dari Allah? Apakah itu bukan bisikan dari iblis syaitan? Makasih hamba Allah di Riau. Jadi iradah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Ada iradatullah al-kauniyah, ada iradatullah al-syar'iyah. Ada kehendak Allah yang sifatnya kauni, yaitu ketentuan hukum di alam semesta. Ya. Ada siang, ada malam, ada wanita, ada laki-laki, ada kaya, ada miskin, ada mukmin, ada kafir, ada baik, ada jahat. Itu ketentuan Allah di alam semesta. Disebut dengan istilah iradatullah al-kauniyah. Kenapa Allah menakdirkan ada siang dan malam? Mudah kita jelaskan. Karena malam adalah waktu istirahat, siang adalah waktu bekerja, dan tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari macam-macam panjang. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Agar ada interaksi. Agar ada interaksi, agar ada kehidupan. Kenapa ada yang mukmin, ada yang kafir? Ya kalau tidak ada mukmin, tidak ada kafir, untuk apa ada nabi, ada rasul? Kalau semuanya sudah mukmin, kenapa ada nabi, ada rasul? Untuk apa diturunkan kitab? Untuk apa ada surga, ada neraka? Kan begitu. Oh Ustaz, berarti intinya Allah menakdirkan terjadinya kemaksiatan. Iya, secara iradah kauniyah iya. Ya. Secara kauniyah ya, Allah secara hukum alam menakdirkan di alam semesta ini harus ada yang seperti itu. Kenapa Allah tentukan seperti itu? Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Ada yang zina, berarti ada yang tobat. Maka berlakulah kesempurnaan nama Allah At-Tawwab, yang maha pemberi taubat, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kalau ada yang maksiat, maka ada yang berdakwah, ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka berjalanlah semua garis ketentuan yang telah Allah turunkan. Jadi benar, itu takdir, Allah menakdirkannya. Tetapi ketika Allah menakdirkannya, Allah tidak memaksa orang untuk berzina. Allah telah menurunkan nabi, rasul, kitab, akal untuk dipakai oleh manusia. Tapi dia berzina. Zina ini dia dipaksa? Tidak. Tidak dipaksa. Pilihan dia. Tapi terjadi. Oh iya, segala sesuatu terjadi dengan ketentuan Allah. Kenapa Allah menakdirkan itu terjadi? Panjang. Banyak hikmahnya. banyak pelajarannya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada hisab, ada jihad, ada nabi, ada rasul, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Al-Ashari di Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Gini Pak Ustaz, ketika hendak sholat Pak Ustaz, kita ragu apa tadi udah saat wudu, apa kita udah usap kepala apa belum, ragu. Ustaz, lupa kita entah usap kepala sudah tadi entah belum, lupa. Baik. Sudah mau masuk waktu sholat Ustaz. Iya. Itu yang pertama Ustaz ya. Yang kedua Ustaz, yang kedua setelah sholat Ustaz baru kelihatan ada najis, gimana itu Ustaz, apakah diulang sholatnya? Yang pertama tadi apakah diulang wudunya Ustaz? Baik. Baik, Mas Rolus. Itu saja Pak Ashari. Iya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, seseorang sholat lalu dia ragu apakah tadi dia sudah mengusap kepala atau belum. Mengusap kepala itu rukun sholat misalnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dikatakan bahwasanya al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Dia yakin bahwa dia telah berwudu. Dan hukum asalnya yang namanya berwudu itu memiliki hayah atau tata cara yang telah tertentu. Sudah tertentu. Dan hukum asalnya yang namanya wudu itu dimulai dari tangan, apa lalu mulut, hidung, wajah, tangan lagi, kaki, kepala lalu kaki. Itu urutannya sudah tertentu. Oleh karenanya ketika kita ragu, apakah tadi sudah ngusap kepala, hukum asalnya sudah. Karena yang namanya wudu pasti ngusap kepala. Berarti kita yakin bahwa kita sudah wudu, tetapi kita ragu bahwa kita sudah mengusap kepala atau belum. Dan hukum asalnya dalam wudu ada mengusap kepala. Ya. Oleh karenanya kalau saya cenderung, Allah alam bisawab, mengatakan lanjutkan saja sholatnya. Ya. Karena hukum asalnya, yang namanya wudu pasti ada mengusap kepala. Karena itu rukun. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Itu hukum asalnya ada. Hukum asalnya ada, tapi kita ragu tadi sudah atau belum. Maka hukum asalnya sudah karena kita sudah berwudu. Dan ini menurut saya Allah alam bisawab lebih bisa menghilangkan was-was. Karena yang begitu biasanya penyakitnya was-was. Ya muncul dari apa was-was. Yang kedua, setelah sholat kita baru sadar ada najis. Apakah kita harus mengulang sholat? Allah alam bisawab. Ya kemarin persis ada pertanyaan bahwa dahulu Nabi Muhammad melaksanakan sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam, di pertengahan sholat beliau melepas sendal, para sahabat ikut melepas sendal. Maka Nabi berkata, kenapa kalian tadi lepas sendal? Kami melihatmu melepas sendal. Tadi itu aku melepas sendal karena Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa di bawah sendalku ada najis. Nabi tidak mengulang salatnya tapi cukup melepaskan najisnya, membuang sendal itu, meminggir, melepaskan sendal itu dan Nabi melanjutkan salatnya dan tidak mengulang salatnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan adanya najis tanpa kita sadari, apalagi setelah salat, Allah alam bisawab tidak perlu diulang. Tetapi kalau sudah tahu ya enggak boleh misalnya ya. Kalau sudah tahu tidak boleh. Allah alam bisawab. Saya was-was setelah membaca hal tentang talak. Bagaimana status pernikahan kami? Istri merasa suami pernah beberapa kali mengiyakan keinginan istri bercerai lewat WA. Namun HP tersebut sudah rusak 7 tahun lalu. Apakah jatuh talak? Tapi suami yakin tidak pernah ada kejadian seperti itu. Atau mungkin lupa. Manakah yang diambil pendapat suami atau istri? Allah alam bisawab, ibu katakan suami yakin. Ya sudah. Kalau suami yakin, karena talak itu kan dari suami, bukan dari istri. Suami yakin tidak pernah mentalak, ibu yakin sudah ditalak. Talak itu bukan dari istri, talak itu dari suami. Maka yang dilihat adalah keyakinan suami, bukan keyakinan istri. Karena talak itu min kibalil zauj, dia adalah dari suami yang mengucapkan. Yang mengucapkan suami, kenapa yang yakin ibu kan? Jelas ya. Jadi istri itu kan ditalak, suami mentalak. Istri gara-gara melihat handphone misalnya yakin bahwa suami telah mentalak. Sedangkan suami bilang enggak, saya enggak mentalak. Ya, enggak mentalak misalnya. Maka hukum asalnya tidak jatuh talak. Buktinya apa? Mereka masih satu rumah misalnya. Mereka masih satu rumah. Bahkan kalau seandainya seorang mentalak ya, taruhlah jatuhnya talak satu. Dan talak satu itu bisa dirujuk. Ya bisa dirujuk. Ya, oleh karenanya Allah alam bisawab, yang saya pahami dari pertanyaan ini, ya suami yang lebih tahu. Bahkan kalaupun suami menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya istilahnya ghairu sharih, yang tidak sharih bahwa itu talak, tidak pasti bahwa itu talak, maka yang dilihat bukan keyakinan istri tapi keyakinan suami. Misalnya suami berkata, "Udah pulang sana-sana, pulang saja ke rumah orang tuamu." Pulang ke rumah orang tuamu. Istri yakin bahwa itu kalimat talak, tapi suami di hatinya mengatakan itu kalimat pelajaran. Pulang dulu sana ke rumah orang tuamu misalnya, sebagai peringatan, bukan talak. Maka yang diambil adalah suami, niat suami, bukan istri. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis dan waktu pun sudah hampir habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.